Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafs wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu ikhwatul iman wal akhwat, أعزكم الله عز وجل. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah karuniakan kepada kita nikmat yang besar, dan di antaranya adalah nikmat al-ukhuwah di atas al-iman yang Allah perintahkan kepada kita, innamal mu'minuna ikhwah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita semua disempurnakan nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Juga nikmat sunnah yang Allah kenalkan kepada kita di usia yang saat ini Allah amanahkan kepada kita. Karena ini merupakan nikmat yang besar yang dengannya seseorang bisa menegakkan Islam yang dijadikan sebagai pilihan agama untuknya. Karena tanpa sunnah maka akan sia-sia pengamalan seseorang terhadap Islam itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnahnya. Pada matan yang pertama dijelaskan, innal islama huwa sunnah wa sunnata hiyal islam. Sesungguhnya Islam itu adalah sunnah. Hakikat daripada Islam itu adalah sunnah. Dan sunnah tidak akan bisa ditegakkan pula kecuali dengan Islam. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita di usia kita. Yang sebelumnya kita tidak pernah tahu kapan hidayah sunnah itu sampai kepada kita. Dan kapan hidayah sunnah itu meresap di dalam jiwa kita. Maka ikhwatul iman wal akhwat, nikmat sunnah ini hendaknya kita wajib selalu kita syukur. Ya, panjatkan kesyukuran kita dengan nikmat sunnah ini kepada Allah Azza wa Jal. Dan kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita. Bapak dan ibu, ikhwatul iman wal akhwat, azakumullah Azza wa Jal. Di antara bentuk mensyukuri nikmat sunnah ini adalah memahami tentang makaid syaitan. Tentang makaid syaitan, tipu daya syaitan. Karena tidak ada makhluk yang sangat berkepentingan untuk menyesatkan manusia kecuali syaitan. Yang dipimpin oleh iblis la'natullahi alaih. Tidak ada makhluk yang paling berkepentingan untuk menyesatkan kita semua dari jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kecuali dia itu adalah syaitan. Dan syaitan itu bisa dari jin, juga bisa dari manusia. Min syayatinil insi wal jin. Syaitan dari manusia maupun syaitan dari jin. Yang mereka itu telah membuat kesepakatan dengan pimpinannya yaitu iblis untuk menyesatkan manusia dari jalan Islam itu sendiri. Dari jalan Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara, dengan berbagai macam wasilah dan perantara. Setiap harinya sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang sahih, maka iblis mengirimkan bala tentaranya untuk menyesatkan manusia. Dan dijelaskan misi yang paling rendah. Misi yang paling rendah yang dilakukan oleh syaitan atas perintah iblis itu adalah yang pertama kali memporak-porandakan rumah tangga kaum muslimin. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Mereka memisahkan antara seorang suami dari istrinya atau istri dari suaminya. Ini misi yang paling rendah. Dan itulah yang kemudian dikatakan oleh iblis, kalau setan yang dikirimkan itu berhasil merusak rumah tangga kaum muslimin, maka dia mengatakan misi Anda yang pertama itu sudah berhasil. Tinggal bagaimana misi yang keduanya. Dalam rangka terus mengganggu kaum muslimin dan bertujuan menyesatkan kaum muslimin, maka syaitan itu punya makaid. Syaitan itu punya tipu daya, punya strategi yang tidak akan pernah, ya, yang tidak akan pernah berhenti. Sampai suatu ketika ditanyakan kepada seorang ulama dari para ulama salafus saleh, apakah syaitan itu tidur? Apakah syaitan itu tidur? Maka jawaban ulama tersebut dia mengatakan, sekiranya syaitan itu tidur, maka niscaya kita bisa beristirahat dari gangguannya. Tapi ternyata ikhwatal iman wal akhwat azzakumullahu azza wa jal, sampai ketika kita tidur pun syaitan itu tetap mengganggu kita. Itu tandanya bahwa syaitan itu dia akan tetap membuat jerat-jeratnya kepada manusia tanpa lelah. Mereka tidak tidur. Pada saat manusia tidur, mereka justru tidak tidur. Maka bagaimana tuntunan Islam, tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang hadir kepada kita untuk menjaga agar makaidu syaitan itu tidak sampai melumpuhkan kita semua. Maka para ulama, dari para ulama salafus salih, banyak menuliskan tentang masalah-masalah ini. Di antaranya kitab yang sangat dikenal oleh Imam Al-Hafidh Jamaluddin Abdul Faraj, yang lebih dikenal dengan Ibnu Al-Jawzi, menuliskan kitabnya Talbis Iblis. Ya, Talbis Iblis. Tidak ada al-iblisnya, jadi tidak bisa disebut talbisul iblis. Iblis tidak pakai alif lam. Jadi talbis iblis. Dan itu ditulis sudah lama. Ya, bagaimana syaitan itu dia selalu mengganggu manusia dari kalangan manusia siapapun mereka. Dari mulai para nabinya, dari mulai para ulama'nya, dari mulai para pegawainya, orang yang ahli ibadahnya, dari para tulabul ilminya, dari orang awamnya. Itu semuanya sudah menjadi objek dari syaitan itu. Siapa yang hari ini akan kita kirimkan kepada ulama fulan untuk ganggu dia, untuk membuat talbis kepada dia. Siapa yang pada hari ini akan dikirimkan kepada ustaz fulan untuk mengganggu dia, agar dia tergelincir hatinya, ilmunya, niatnya, dan macam-macamnya. Siapa yang hari ini akan kita kirimkan kepada seorang pedagang yang muslim agar dia cacat dalam dagangannya. Siapa yang pada hari ini setan yang akan dikirimkan kepada seorang ya pengusaha, kepada seorang hakim, kepada seorang polisi dan yang lain-lainnya. Setan juga memiliki profesi masing-masing. Kepada siapa yang setiap hari akan dikirimkan? Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jangan pernah merasa bahwa saya mah orang awam. Gak mungkin setan itu datang kepada kita. Setan pasti datangnya kepada orang yang alim. Tidak. Setannya orang awam khusus. Ya, khusus setannya orang awam. Dan dijelaskan di dalam kitab ini, Talbis Iblis. Dijelaskan panjang lebar tentang bagaimana Iblis membuat talbis. Ya, nanti akan kita jelaskan apa talbis itu. Kepada semua tingkatan manusia, siapapun manusia, profesinya apapun, jadi kalau pada manusia ada hakim, setan juga ada yang jadi hakim. Kalau manusia itu ada yang jadi tentara dan polisi, setan pun ada bagaimana mengganggu mereka. Bukankah banyak yang terjadi di hadapan kita, polisi nembak polisi lagi, tentara nembak tentara lagi, ya? Dokter yang satu dengan dokter yang lain, ustadz yang satu dengan ustadz yang lain, pedagang yang satu dengan pedagang yang lain, orang awam yang satu dengan orang awam yang lain, dan itu ulah syaitan. Dalam makaidu syaitannya itu benar-benar sudah dibidik satu persatu. Dan mempelajari tentang makaidu syaitan, makaidu syaitan ini adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Ya, seorang ulama mengatakan araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Aku mengenal keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan. Akan tetapi setiap orang yang tahu akan keburukan sesuatu agar dia bisa menghindarkan dirinya dari keburukan itu. Karena betapa banyak manusia yang tahu syaitan itu sudah jelas di dalam Al-Qur'an, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tapi betapa banyak setiap kita mengatakan itu, setiap itu juga kita bergandengan tangan dengan setan itu. Tidak memperhatikan hati kita, tidak memperhatikan niat kita, tidak memperhatikan setiap amal perbuatan kita. Kita mengatakan innalakum aduwwum mubin, innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Tapi pada saat yang sama justru kitanya yang menjadi tentara-tentara syaitan. Dan itu begitu banyak seperti itu. Syaitan pernah menampakkan kepada seorang Nabiullah Yahya alaihi salam. Ketika berjumpa dengan Yahya, lalu syaitan ini ditanya, apa yang menjadi yang anda bawa, iblis la'natullah, pada hari ini? Dia mengatakan, aku membawa dengan beban yang berat ini berbagai macam hiasan-hiasan, yang hiasan-hiasan ini akan menjadi kail-kail untuk menyesatkan umatmu. Yang suka dengan makanan, maka hiasan ini akan menjadi kail bagi dia dalam bentuk makanan. Yang suka dia jabatan, maka apa? Akan kami hiasi apa yang aku bawa ini itu sebagai apa, kail untuk menyesatkan dia yang hobi dengan jabatan. Dan itu dijelaskan ya dalam riwayat tersebut, kemudian Yahya mengusirnya dan mengatakan laknatullahi alaik, semoga Allah senantiasa melaknatmu wahai iblis. Maka ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, insyaallah taala kita nanti akan menjelaskan tentang beberapa hal yang terkait dalam masalah makar syaitan. Bagaimana tipu daya syaitan sampai kepada kita? Kemudian apa yang sebenarnya yang menjadi sebab manusia itu mudah terpedaya oleh syaitan? Kemudian bagaimana juga makhraj ataupun jalan keluar bagi seorang muslim untuk bisa menyelamatkan diri dari tipu daya syaitan ini. Ini yang sangat penting. Setelah kita mengetahui penyakitnya bagaimana, Kemudian kita mengetahui langkah-langkah yang dilakukan, strategi yang dilakukan oleh syaitan untuk menyimpangkan manusia dari jalan sunnah, maka kemudian solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran dan sunnah itu seperti apa? Ini adalah satu rangkaian yang harus kita ketahui bersama dalam rangka mempelajari talbis iblis ini. Ikhwatal iman, a'azzakumullahu azza wa jal. Al-Imam Ibn Al-Jawzi menjelaskan tentang definisi daripada talbis. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab beliau, yaitu talbis iblis. Kata beliau di sini dikatakan bahwa talbis adalah izharul batil fi suratil haq. Ini namanya talbis. Izharul batil fi suratil haq. Menampakkan kebatilan dalam bentuk gambaran seakan-akan itu hak, kebenaran. Sebenarnya dia ingin menampilkan satu kebatilan, tapi yang ditampakkan itu seolah-olah dia itu adalah apa? Kebenaran. Maka disebut dengan talbis. Dan kemudian di sini dikatakan bahwa orang yang biasanya terkena dengan talbis, gangguan syaitan dan iblis ini, maka dia akan tertipu dengan semua amal perbuatan, tingkah laku yang akan ia lakukan dimanapun dia berada. Dia akan menipu dirinya sendiri. Maghrur, kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab yaitu Ad-Da'u wad-Dawa. Orang yang terkena talbis, maka perbuatan, tingkah laku dan perbuatan dia, dia akan menipu dirinya sendiri, maka dia dihukumi dengan orang yang maghrur, orang yang tertipu. Dan dijelaskan oleh Imam Ibn Al-Jawzi, al-ghurur nau'u jahlin. Tipuan itu merupakan salah satu jenis kejahilan. Yujibu i'timad al-fasid sahihan war-radi' jayyida. Yang menganggap sesuatu yang rusak seakan-akan dia itu benar, dan sesuatu yang hina seakan-akan dia itu baik. Nah, ini namanya maghrur, orang yang tertipu. Ini definisi tentang masalah talbis. Dan di sini banyak sekali dikatakan bahwa ketika iblis mengganggu manusia, maka yang pertama kali asal muasal daripada talbis adalah sikap sombong yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di awal penciptaan Adam alaihi salam. Dijelaskan oleh para ulama, asal muasal kenapa iblis kemudian melakukan talbis kepada manusia diawali karena sebab iblis dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang tersesat, sebagai makhluk yang marjum, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diperintahkan bersujud kepada Adam alaihi salam. Iblis menolaknya. Maka dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, karena engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, fabima aghwaytani. Ini ungkapan iblis yang mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala fabima aghwaytani, maka karena sebab engkau telah menjadikan aku makhluk yang terhina, makhluk yang terlempar dari rahmatmu, makhluk yang tersesat dan makhluk yang dijauhkan dari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis kemudian mengatakan la aqudanna, ya, atau dikatakan maka kami akan la uhwiyannakum, akan kami palingkan semua manusia itu dari jalanmu yang lurus. Jadi awal mula kenapa iblis itu melakukan talbis? Karena iblis dia merasa bahwa keengganan dia untuk bersujud kepada Adam alaihi salam atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala dianggap oleh iblis bahwa ini adalah sikap ketidakadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kata iblis, karena sebab engkau ya Allah, maka dari sini sikap pencelaan iblis kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sebab karena dirinya dia merasa enggan dan juga sombong. Aba wasakbar. Dia enggan menerima perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia sombong. Kalimat sombong yang diungkapkan oleh iblis ini, diungkapkan sendiri oleh iblis dengan mengatakan khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Maka dengan sebab dialog yang cukup panjang dalam masalah ini dan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah, dijelaskan pula dalam surat Al-A'raf, dijelaskan pula dalam surat Sad, dan juga dalam surat-surat yang lain berkaitan masalah dialog ini. Yang kemudian iblis laknatullahi alaihi dia bersumpah kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah meminta dispensasi kepada Allah. Biarkan kalau engkau telah menjadikan aku dan keturunanku menjadi makhluk yang tersesat dari jalanmu, maka biarkan aku mengganggu manusia dan biarkan aku hidup sampai kiamat itu tiba. Maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala izinkan dia. Ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala izinkan. Dari situlah kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia yang hidup dari Adam alaihi salam hingga hari kiamat tidak akan pernah ada yang mereka itu terlepas dari talbis iblis. Karena itu sudah menjadi sumpah yang dilakukan oleh iblis di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis seakan-akan dia mengatakan, biarkan aku berada di neraka, asalkan engkau izinkan aku untuk mengganggu anak keturunan Adam dari awal sampai akhirnya. Sebagai kompensasinya, iblis siap bertempat tinggal di neraka selama-lamanya. Maka dari situlah antum bisa lihat di dalam surah Al-A'raf ayat 16 dan juga ayat 17. Ya, dalil-dalil ini antum bisa rujuk karena tidak mungkin kita bahas satu persatu dalil-dalil ini ya di malam hari ini. Antum merujuk dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17. Juga surat Sad ayat 82 hingga ayat 85. Kemudian antum bisa rujuk pula dalam surat Saba ayat 54. Dalam surat Al-A'raf kita sedikit bacakan di sini kisah yang sangat panjang sebenarnya. Sebelum di ayat 16 ada dialog yang lebih lama, yaitu antum bisa lihat, perhatikan kisah ini sangat panjang dalam surat Al-A'raf dari mulai ayat 11 sampai ayat 30-nya. Kalau antum ingin mendapati ya kisah yang sangat panjang ini dari surat Al-A'raf ayat 11 sampai ayat 30. Ini kisah yang lengkap tentang bagaimana iblis membuat talbis kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad khalaqnakum tsumma tsawwarnakum." Dan sungguh telah kami ciptakan kalian, kemudian kami sempurnakan penciptaan kalian tersebut. Summa qulna lil malaikati, kemudian kami katakan kepada para malaikat, usjudu li adama, bersujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka bersujudlah mereka semua illa iblis, kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin, iblis bukan termasuk golongan yang mau bersujud kepada Adam. Dijelaskan ketika menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 34 sampai berkisah tentang masalah ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam di awal penciptaan Adam, maka ada makhluk yang mengiringi malaikat pada saat itu di tempat tersebut yang dikategorikan sebagai makhluk Azazil. Nama awal sebelum muncul nama iblis. Ya, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ini, ada makhluk yang bernama Azazil. Ya. Yang kemudian setelah Allah perintahkan kepada malaikat, dan pada saat itu di antara malaikat ada makhluk yang namanya Azazil, sehingga pada satu khitab yang disampaikan kepada mereka, usjudu, sujudlah kalian semua di sini. Li Adam, kepada Adam. Lalu fasajadu, mereka sujud. Tiba-tiba ada makhluk yang tidak bersujud, yaitu Azazil. Allah menyebutkan, langsung mengganti nama mereka itu, illa iblis. Ya, illa iblis. Ini dikatakan bahwa Azazil kemudian nama yang muncul setelahnya disebut dengan iblis. Ketika dia tidak mau mengikuti perintah Allah Azza wa Jal untuk bersujud kepada Adam alaihis salam. Maka di sini dikatakan illa iblis lam yakun minas sajidin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan kepada iblis, sudah bukan kepada malaikat lagi. Allah tidak lagi berbicara kepada siapa? Kepada malaikat, karena malaikat sudah bersujud. Allah langsung mengkhitab satu kepada makhluk yang tidak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kepada Azazil atau kepada iblis itu, "Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk?" Apa yang menghalangi kamu tidak mau bersujud pada saat aku perintahkan? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya menghalangi Anda, wahai iblis, bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan kepada kalian? Lalu iblis dia dengan gagahnya mengatakan, qala ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Disinilah mulai peranan akal dalam mentalbis itu luar biasa. Jadi kalau iblis itu mengganggu pikiran orang-orang yang alim, pikiran para filosof, ahli kalam yang banyak sesatnya itu lebih rendah sebenarnya. Karena Allah saja itu didebat oleh siapa? Oleh iblis. Pertanyaannya bagi kita sebenarnya, dari mana iblis dia mengetahui bahwa kalau api itu lebih baik dari tanah? Ini kan bisa-bisanya dia. Ya kan? Akalnya iblis dia mengatakan, khalaq ana khairu minhu, aku lebih baik darinya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, qala fahbit minha. Kalau demikian kata Allah Subhanahu wa taala, turunlah kamu dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Tidak layak bagi engkau untuk bertakabur. Tidak layak bagimu untuk sombong. Tempat ini tidak layak bagi Anda untuk berbuat sombong seperti ini. Fakhruj. Ya, bukan suruh turun saja, tapi justru suruh keluar. Dari sini kita menandakan bahwa surga itu bertingkat-tingkat. Bukan suruh turun saja, tapi juga turun dan suruh apa? Keluar. Karena apa? Surga, sedikit pun surga itu tidak boleh ditempati oleh orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak ada sedikit pun bagian daripada orang-orang kafir bertempat tinggal di surga. Dari ayat ini saja sudah jelas. Orang yang beragama dengan akalnya sebagaimana kaum Mu'tazilah yang menjadikan tempat di akhirat itu ada surga, ada neraka, dan di tengah-tengahnya ada satu kedudukan surga bukan neraka bukan, ini dibantah oleh ayat ini. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fahbit minha. Lalu setelah itu katakan fakhruj, turun kemudian keluarkan. Suruh keluar dari situ. Innaka minas saghirin. Engkau termasuk orang apa makhluk yang kecil, yang hina. Tidak layak bertempat tinggal di tempat ini. Terima kasih. Saya kita azan dulu ya. Tolong.